Rogo disetorno. Wes, nomor telu setor nyawa. Sak wayah-wayah dipundhut Allah ndok kono, sewaktu-waktu diambil dan dipanggil untuk menghadap Allah di sana. Siap. Anjene disetorno, kudu siap. Mangkane wong kate berangkat haji niku lak ana upacara pemberangkatan. Persis upacara pemberangkatan mayit nang ngran. Wong kate haji niku lak diadzani, nggih napa nggih? Mayit dilebokno kuburan diadzani. Persis. Terus wong kate haji niku ana sing sambutan mewakili keluarga. Nggih mboten? Padha mayit kate dibudalno nang tak ana sing sambutan mewakili keluarga. Nek kate haji ne para bapak, para sederek, kula mewakili keluarga Pak Sian Latifah nyuwun donga pangestu datang panjenengan sami. Beliau insyaallah badhe nindakaken ibadah haji lan umrah. Nyuwun pendonga mugi-mugi mulai bidal ngantos konduripun pinaringan selamat wilujeng mboten kenalangan. Selamat datang mriko tanah suci Haromen dipun paringi kekuatan dohir batin saged nindak ibadah kanthi semenawi. Selama gesang bebrayan kali panjenengan wonten kekhilafan, wonten kesalahan napa kemawon, kula mewakili keluarga nyuwun pangapunten. Menawi wonten hakul adami utang piutang dan sebagainya dan sebagainya. Persis wong kate mati mayit kate dibudhana nang kuburan nak ngono. Para jamaah kula mewakili keluarga almarhum matur suwun jenengan derek nyolatin derek ndongaken. Nah salajengipun sak derenge jenazahe Pak RT niki dibudhal wonten kuburan. Lah kula persis. Apa maneh lek wis pakaian dilepas dibelubul kain ihram. Ini bukti bahwa derajat manusia di sisi Allah sama. Pangkat apa wae lepas kabeh ubelubul kain ihram. Ora peduli santri, ora peduli kiai, ora peduli rakyat, ora peduli pejabat, lepas atribut ganti gombal diubel-ubel neng awak. Eh jabatan polisi nduk kono payu. Aja mentang-mentang polisi haji mau gawe ihram tetep gawe seragam. Heh, tamperi malaikat, malaikat gak kenal polisi. Julian. Julian. Pak Julian. Anggite ning kono terus malaikate tuh. Wah, ini polisi Julian gak payu. Malaikat mungkar nakir, malaikat alam kubur yang ngono. Nakoni gak ate jin Pak polisi saya mau nanya enggak. Ya rakok, ya polisi Julian gak langsung, ya Julian langsung, man rok buka bentak, man nabi juga ma kiblat juga, ma imam juga, man ikhwan juga apa nih so, ya lolos selamat aman gak iso, nyonyor, nyenyek lu kok polisi, kiai yang ngono anggitu sampean, nek sing mati kiai terus malaikatnya sungkan katanya nakoni se, nyun sewu Pak Kiai nggih. Sak deripun nyuwun pangapunten kula badhe nangleti panjenengan. Gak kadek ngono. Pangkat yo gak disebut. Anggite nek kiai terus ya sohibal fadilah wassaadah wal karomah. Gak ana ngono. Dibentak-bentak padha ae. Hei, Anwar Zahid. Ya wis kono, langsung swarga. Nah, ngono. Tak karepku to sing ceramah aku kok. Elek pengen genteni rene. Dadi ora kakean urusan. Nomor 4. Setor rasa, rasane kulitmu setorno. Soale ketemu hawa Mekah, hawa Madinah, gak padha karo hawa Jombang. Nek ana aja arep-arep ketemu hawa Jombang, rasane kulitmu setorno. Kudu adaptasi, mila kudu adaptasi. Termasuk rasane ilatmu, aja arep-arep petuk panganan Jombang ning kono. Walaupun makanan khas Indonesia, tetep mambu rempah-rempah panganan Arab kono. Setor rasa. Mula nek kono mangan iku aja lawuh ati tapi lawuh utek. Nek lawuh hati ku gawe perasaan, nek lawuh utek gawe pikiran. Lek gawe perasaan, hi panganan opo iki? Panganan Arab blenek. Hi. Ora kalu mangan tambah gering sampean ra iso ibadah. Mulane nganggo utek mikir, aku nang negarane wong pengen model pecel-pecel Jombang yo ora ngira iso. Iki nek ora tak peksa, aku tambah lara. Mulane caran piye? Nanti puluk ya. Nanti puluk nang cangkemmu mangap, uncal menjero lep. Wis rasa dipamah nang lek jo ambekan. Suwe-suwe lah ya kolu, suwe-suwe kolu, suwe-suwe kolu, suwe-suwe kolu. Wes, ora cukup waktu nih. Nomor 5 setor donga. Tokno kono nggon mandi-mandine donga. Al Hujjaj wal Umar waftullah in da'uhu ajabahum wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Wong haji wong umrah iku tamu kehormatane Allah. Lek donga dongane diijabah, lek njaluk ngapura, dosa-dosane kabeh di ngapura. Mila Pak Sarjianto, Bu Latifah, temriko sing kathah donga, sing kathah istighfar. Kersane mboten rofas, mboten fusuk, mboten jidal. Ten nggih? Ada 17 tempat setidaknya di sana tempat di mana doa-doa diijabah oleh Allah. Donga mandi iki ana mergo dongane, ana mergo wong sing donga, ana mergo wektune, ana mergo panggonane. Lah ten mriko banyak tempat-tempat di mana doa di tempat itu diijabah oleh Allah. Bu, bu. Tak dongakno sing ikhlas nganti donga niki engko saged ziarah Mekah Madinah. Nah biasanya lek ape lungo haji niku kathah tangga sing njaluk donga, njaluk dongakno. Pak Sarjianto Bu Latifah diseleksi aja kabeh donga digawa. Lek ana tangga kanca njaluk dongakno ana kono urusan donya aja digawa. Isin ambek Gusti Allah. Aduh atau tekan Mekah trimo donga masalah donya. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Nek mek njaluk urusan donya mungkin dikeki, tapi no akhirat gak oleh apa-apa. Nek titip donga urusan akhirat gowo, donga urusan donya akhirat gowo. Lek titip donga urusan donya tok ora usah digowo. Jujur kula piyambak ngoten. Kula nek badhe tindak mbah haji mbah umroh, lek enten kanca nitip donga akhirat tak gawa. Mas, sampean kate haji insyaallah lek ana takdir Allah. Aku titip salam ning Rasulullah. Insyaallah tak sampekno. Mas, sampean dongakno anakku muga-muga kerasan no pondok ya bot nakal kaya ngono. Insyaallah tak dongakno. Tapi lek ade, Mas, sampean dongakno ya sampean kate haji no kono kan mandi. Tanah pinggir iki lek muga-muga kena aku, Mas ya. Iku wis dinyang wong ya urung dikekno lha wingine tak nyang aku sakmene ya kacek 10.000 per meter muga-muga dikekno, Mas ya. Tak jawab rasudi. Aman dongakno ya dulurku ki nyalon kepala desa. Muga-muga menang, males. Males ngono ae nek gak. Lah wong-wong pancen aneh kok ana sing katelungo haji ku titip donga aneh-aneh. Biasane kaya ngene iki ya. Mbak, Mbak Latifah, Mbak, sampean katelungo haji ana celuken, Mbak ya. Temen aja lali, Mbak ya. Aku celuken. Njaluk diceluk karepe cek iso nyusul lunga haji. Mun celak, celuk gak daftar kok celuk. Celuk ya celuk tapi daftar ro dhisik. Nanti celuk nganti intil-intil merotol ini orang daftar ya orang iso orang iso berangkat mau haji gue yuk koyok ngantri nang dokter taman moro dokter langsung diceluk gak iro daftar sih nggak buku tamu lo terus dikai nomor mari ngono antri ngenteni baru diceluk haji yang ngono daftar sih mari ngono oleh nomor urut nomor porsi mari ngono ngantri baru diceluk paham ngono sing gereget no mana ngomong tonggoy kata lu mau haji mbak aku titip rambut mbak pendem duk kono rambut kan mendem duk kono karepe cek nangis soal lu mau haji ya haji rambut tok ini kalau ilmunya dukun tekan di ini ancane apa ada gendengnya yang netep ya gendeng yang dititipi gelem ya gendeng sisan. Nah nomor 6 setor dosa kuwabe dosa-dosa setorno jalukno ngapura nang Gusti sehingga pulang kharajat min dunubihi kayaumi waladatuhu ummuh bersih dari dosa-dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Lah nek wis balik 6 perkara sing disetorno mau dibalikno karo Gusti Allah. Bondo sing disetorno dibalikno, biaya haji ditempui karo Gusti Allah. Aja mamang, ora ana critane wong sugih terus dadi kere, dadi melarat gara-gara digawe lunga haji. Gak ana critane. Lah nek bar haji tambah barokah, tambah sugih sak pirang-pirang. Mergo dibalikno ambek. Rogo sing disetorno dibalikno, awake sehat maneh, seger maneh, kuat maneh. Rasa nyawa sing disetorno dibalikno, nyatane gak dibundut Allah ten mriko, tasik sugeng. Rasa sing disetorno dibalikno, ketemu hawa Jombang maneh, ketemu panganan Jombang maneh. Donga sing disetorno dibalikno kelawan kabul lan ijabah disembadani dongane. Dosa sing disetorno dibalikno aja gelem. Ki balekno aja gelem. Soale ana lho wong mari haji dosa dibalikno iku diterima gelem ae. Sik tas rong dina mulih teko haji diziarahi tangga-tangga nek crita luwe kok, Mbak, ndek kono ku malate, Mbak, kualat ati-ati. Pokoke nek kono gak oleh ngomong elek, gak oleh nglakoni elek. Mangkane aku nek kono gak wani lapo-lapo, Mbak. Aku nek kono gak wani ngrasani wong kualat. Wani ngrasani meneh ya wis mulih iki lho, Mbak. Iki jenenge dosa dibalekno diterima. Mulane wis, muga-muga Pak Sarjianto sekalian, Bu Latifah anggenipun badhe nindakaken ibadah haji dipun ridhoi dening Gusti Allah taala, pinaringan lancar, selamat, sehat zahir batin, selama wonten tanah suci dipun paringi bimbingan dening Gusti Allah saged nindakake ibadah kanthi sempurna. Lan yang terpenting mendapatkan predikat haji ingkang mabrur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa silatana silatan mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Assalatu wassalamu 'alaika ya sayyidi ya rasulullah. Assalamu 'alaika ayuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaihi wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anta salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam wa hayyina rabbana bi salam. بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلام وادخلنا الجنة برحمتك دار قدار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والجمال والكمال والإكرام. اللهم يا ميسر كل عسير يسر لنا كل العسير فإن تيسر كل عسير عليك يسير يسر لنا أمورنا كلها وسهل أمورنا كلها من رحمة قلوبنا أبداننا بالعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. حسن مقاصدنا حسن ما في ضمائرنا ويسر لنا زيارة الحرمين زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة والعرفة والمزدلفة والمنى وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بعد سنة مرة بعد مرة كرة بعد كرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حجنا وحجهما حجا مبرورا وعمرة مقبولة وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عليم ما في الشدور أخرجنا يا الله يا الله يا الله من الظلمات إلى النور برحمة منك يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عن أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة بلغ المرام وعن وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يون ngapunten السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin. Matur nuwun ngapunten kang kathah. Mugi dados ilmu ingkang manfaat. Selamat jalan, mugi-mugi panjenengan sedaya diparingi keselamatan kali Allah Subhanahu wa taala. Kula ingkang bagi acara ngapunten kang kathah. Allahumma fiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.